ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dan senantiasa bersyukur. Bersyukur atas segenap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian melimpah kepada diri kita. Allah limpahkan nikmat itu sedemikian besar hingga kita tidak mampu untuk menghitung satu demi satu. Di antara bentuk kenikmatan, Allah memberikan taufik, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menunaikan ibadah sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Senantiasa berupaya menunaikan salat, salat fardu tentunya yang 5 waktu, agar tetap terjaga pelaksanaan salat tersebut secara berjamaah. Mengapa demikian? Karena keutamaan yang sedemikian besar bila mana kita bisa menunaikan salat-salat fardu secara berjamaah di dalam masjid. Seseorang yang berupaya untuk bisa menunaikan salat fardu secara berjamaah di masjid, maka ketika ia dalam keadaan bersuci dari rumah, kemudian ia berangkat menuju ke masjid dalam upaya untuk bisa menunaikan salat fardu secara berjamaah, maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan, maka langkah-langkahnya itu salah satu langkahnya menghapus kesalahan-kesalahan kita, menghapus dosa-dosa kita. Wal ukhra tarfa'ud darajah, sedangkan langkah lainnya mengangkat derajat. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tatahhara fi baitihi thumma mada ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Untuk apa? Untuk menunaikan salat fardu. Dari salat-salat fardu atau ketetapan-ketetapan fardu yang Allah tetapkan. Maka langkah-langkahnya itu, satu langkah menghapus kesalahan, langkah yang lain mengangkat derajatnya. Itu bagi orang yang berupaya menunaikan salat fardu secara berjamaah. Jadi perjalanan dari rumah ke masjidnya saja itu sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi seorang hamba yang benar-benar ingin menunaikan salat fardu secara berjamaah. Ketika ia sampai di masjid dan ia menunggu hingga muadzin mengumandangkan iqamah, maka saat ia menunggu di masjid itu, ia dalam keadaan didoakan oleh para malaikat. Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi sallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada salah satu dari kalian selama kalian berada di dalam masjid menunggu untuk ditunaikannya salat berjamaah. Selama saat menunggu itu ia tidak berhadats, tidak batal wudunya. Ia menunggu sampai iqamah ditegakkan. Apa yang di sebutkan oleh para malaikat kepada orang yang menunggu salat berjamaah itu ditegakkan? Para malaikat menyampaikan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menunggu Salat berjamaah itu ditegakkan. Allahumma gfir lahu. Demikian malaikat mengucapkan doa. Ya Allah ampunilah dia. Siapa dia yang menunggu untuk ditegakkannya salat berjamaah? Allahumma arhamhu. Ya Allah sayangilah dia. Berilah kasih sayang kepada dia. Untuk orang yang menunggu ketika iqamah belum diucapkan oleh muadzin. Dari mulai proses berjalan dari rumah, kemudian menunggu di masjid, intidharus sholah, menunggu sampai sholat itu ditegakkan, itu sudah memberikan keutamaan bagi seseorang yang berusaha ingin menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Ketika sholat berjamaah itu ditegakkan, maka ia pun memiliki keutamaan lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatul jamaah, salat berjamaah itu afdalu min salatil fadhi. Salat berjamaah itu lebih utama, afdal, lebih utama dari salat sendirian. Sebagaimana disebutkan atau di dalam riwayat yang lain disebutkan bisab'in wa 20 darajah. Lebih utama 27 derajat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Jadi betapa sedemikian indah, sedemikian agung dan luhurnya seseorang yang senantiasa berupaya untuk bisa menunaikan sholat secara berjamaah. Kenapa demikian? Karena seseorang yang berusaha untuk mengikatkan diri, mengikatkan hatinya kepada masjid, sehingga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ingin ia tunaikan, ingin ia amalkan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwasannya ada 7 golongan macam manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan. Satu di antara golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu satu di antara 7 itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warajulun, qalbuhu muallakun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu senantiasa terpaut kepada masjid, rindu dengan masjid, selalu senang bila ada kesempatan untuk bisa ke masjid. Qalbuhu muallakun bil masajid. Hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid. Sehingga waktu-waktu untuk sholat fardu yang ditunaikan secara berjamaah, ia senantiasa menantikannya. Ketika azan berkumandang, betapa gembira hatinya. Sungguh senang hatinya mendengar azan itu. Seraya ia menjawab azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Dan setelah itu ia bersiap-siap untuk bisa pergi ke masjid. Kenapa demikian? Karena hatinya memang terpaut. Hatinya senantiasa merindukan masjid. Dan ketika tiba waktu sholat, sholat fardu, ia berupaya untuk sesegera mungkin ke masjid. Ia segera menyiapkan diri, berwudu, berpakaian. Berpakaiannya pun tentu ya, diupayakan berhias. Ya, karena berhias, karena akan pergi ke masjid, disunnahkan untuk berhias. Bila perlu memakai, bila ada memakai wewangian ya, dan berbagai macam ya, sesuatu yang bisa menjadikan dirinya indah dan merasa nyaman beribadah dengan apa yang ia kenakan. Ya. Ya. Itu seseorang yang memang benar-benar merindukan masjid. Kenapa ia bersegera? Karena ia mengerti ketika ia di masjid nanti atau ketika ia melangkah ke masjid bersegera, itu sudah mendapatkan keutamaan. Apalagi nanti ketika dia masuk masjid, menunggu, ia menunaikan sholat 2 rakaat misalnya. Kemudian setelah itu dia menunggu saat iqamah dikumandangkan. Ia meyakini bahwasanya para malaikat mendoakannya, memohonkan ampunan. Sungguh membahagiakan menjadi seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian bisa menunaikan salat fardu secara berjamaah di masjid. Jadi keutamaan untuk menunaikan sholat itu sendiri ya, lebih utama, lebih baik 27 derajat dibandingkan ketika ia sholat sendirian. Bagaimana sholat sendirian di rumah? Ya. Dalam sebuah hadis dikisahkan, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Ya, terdapat di dalam Sahih Muslim hadis ini. Yaitu dikisahkan atan Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang laki-laki yang buta matanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala. Laki-laki buta itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid." Wahai Rasulullah, tidak ada bagiku ya, karena bagiku maksudnya saya itu orang buta. Ya, saya tidak memiliki orang yang bisa menuntun saya pergi ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian laki-laki itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meminta apa? An yurakhisallahu. Meminta rukhsah. Meminta rukhsah. Ingat, kalimat meminta rukhsah. Kalimat meminta rukhsah ini dijadikan oleh para ulama untuk menunjukkan wajibnya sholat fardu berjamaah. Kenapa? Kenapa kalimat meminta rukhsah ini dijadikan dalil untuk wajibnya sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kalau sholat berjamaah itu tidak wajib hukumnya, atau bahkan mungkin sunnah, tidak perlu minta rukhsah. Betul tidak? Ya. Kalau sholat berjamaah itu hukumnya tidak wajib, tidak perlu minta rukhsah. Adanya rukhsah itu adalah perkara, karena perkara itu adalah perkara yang hukumnya wajib. Sehingga minta rukhsah, minta keringanan, tidak bisa melaksanakan kewajiban itu. Itu namanya rukhsah. Nah, sekarang sholat sunnah. Tidak mengerjakan. Perlu rukhsah enggak? Tidak perlu rukhsah sunnah. Mau dikerjakan, mau tidak. Ya, paham ini logikanya. Logika di dalam hadis ini mengungkapkan kalimat rukhsah ini untuk menunjukkan bahwasanya perkara sholat fardu berjamaah ini hukumnya wajib. Karena kalau hukumnya sunnah, tidak perlu minta rukhsah. Enggak dikerjakan aja tidak apa-apa. Betul kan? Tapi karena ini wajib, maka seorang yang buta ini sampai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk minta keringanan agar dirinya dibebaskan. Dibebaskan dari kewajiban menunaikan sholat fardu berjamaah di masjid. Nah, bisa dipahami ya? Duduk logikanya itu. Ya. Kalau hukumnya sunnah, hukumnya apa? Enggak ada, enggak pakai, tidak ada, tidak perlu pakai rukhsah, tidak perlu. Puasa Ramadan wajib? Wajib. Untuk membatalkannya? Harus ada rukhsah. Apa misalnya? Safar, sakit, kan begitu. Selama tidak ada safar, selama tidak ada sakit, apa hukumnya? Wajib. Kan begitu ya logikanya. Nah, begitu juga sholat fardu berjamaah ini. Ya. Selama tidak ada sakit, selama tidak ada safar, ya wajib ditunaikan secara berjamaah. Meskipun orang ini buta. Meskipun orang ini buta. An yurakhisallahu fayusalli fi baiti. Dia meminta rukhsah supaya bisa melaksanakan sholat fardunya itu di rumahnya. Bayangkan. Artinya minta keringanan. Farakhasallahu, maka kemudian Nabi SAW memberikan rukhsah itu. Ya sudah kamu sholat. Ya. Rasa kemanusiaannya itu melihat orang buta. Rasa kemanusiaannya melihat orang buta. Ya sudah kamu sholat di rumah. Diberi rukhsah. Diberi rukhsah. Falamma walada'ahu faqala lahu. Tetapi ketika orang buta ini mau pergi. Dipanggil. Ya. Da'ahu. Panggil. Tahan-tahan sini. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada orang yang buta ini, hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah engkau mendengar an-nida, seruan azan untuk menunaikan salat secara berjamaah? Qala, maka orang buta itu menjawab, na'am, ya saya mendengar. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'ajib, maka jawab panggilan azan itu. Artinya apa? Penuhi panggilan azan itu untuk tetap sholat berjamaah di masjid. Rukhsahnya dicabut kembali. Dibatalkan. Padahal dia orang buta. Tidak punya orang untuk menuntun. Jadi jangan dibayangkan kota Madinah dulu itu seperti bone di zaman era sekarang ini yang banyak lampu kelap-kelip di mana-mana. Jangan bayangkan itu. Ya. Tapi bayangkanlah kota Madinah zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Belum ada listrik. Ya kan? Belum ada penerangan di jalan. Betul tidak? Bisa membayangkan tidak? Saya juga tidak bisa bayangkan. Tapi begitulah keadaannya. Ya, karena listrik itu baru tahun berapa saja kan? Ya. Nah. Jadi pada zaman dulu keadaan gelap gulita semacam itu bayangkan. Orang buta. Tidak ada yang menuntun untuk pergi ke masjid. Tidak diberi rukhsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap diminta untuk ke masjid ketika yang buta ini mendengar azan berkumandang. Nah, kenapa demikian? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak berperi kemanusiaan? Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menyayangi yang buta ini. Karena menyayangi yang buta ini. Kenapa menyayangi? Ya itu tadi. Ya. Berangkat dari rumahnya dalam keadaan berwudu, dia langkah kakinya sudah memupus dosa, mengangkat derajatnya. Nanti menunggu di masjid, para malaikat mendoakan kepada yang buta ini. Kan begitu? Jadi bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berperi kemanusiaan, tidak, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi rajulun a'ma ini, orang laki-laki yang buta ini, karena menyayangi. Karena begitu banyaknya keutamaan-keutamaan bagi orang yang menunaikan sholat berjamaah di masjid. Karena demikian banyaknya keutamaan itu, maka penuhi panggilan itu, walaupun dia buta. Jadi kita berpikir terbalik. Bukan berpikir, oh, kasihan orang buta tidak diberi keringanan. Bukan, justru. Tidak diberi keringanan karena untuk keutamaan dia. Justru karena untuk kasih sayang dia. Ya, para malaikat mendoakannya ya, jalan ditempuh dan seterusnya. Ya. Nah itu terkait dengan kisah Rajulun A'ma. Yang di dalam riwayat yang lain, ia adalah seorang yang bernama Ibnu Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Nah, ini terkait dengan salat berjamaah. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Di antaranya disebutkan seseorang yang menunaikan atau hadir. Ya, ini keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh. Ya. Dalam bab, Imam Nawawi rahimahullah membuat bab, babul hadz ala huduril jamaah fis subhi wal isya. Yaitu bab memotivasi seseorang untuk hadir sholat berjamaah ketika sholat subuh dan isya. Apa keutamaannya? Hadis dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, qala, ia menyatakan, hadis ini riwayat Muslim, terdapat dalam Sahih Muslim. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah. Faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan ia salat setengahnya malam. Ya, itu keutamaannya. Salat Isya, ya, seakan-akan ia salat setengah malam. Ada yang kuat salat sampai setengah malam. Terus salat setengah malam. Ada yang kuat? Abu Ridho kuat enggak? Faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan ia salat ya, setengah malam. Wa man shalla subha, dan barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullahu, maka seakan-akan ia salat semalam suntuk, satu malam full salat. Itu baru keutamaan sholat Isya dan subuh. Ya. Luar biasa. Ya. Nah, kalau begitu saya sholat Isya dan subuh saja jamaahnya. Oh, sebentar. Ya. Nanti sholat-sholat lainnya ada keutamaan-keutamaan lainnya. Sehingga tidak bisa kemudian, wah ternyata tidak bisa. Ya, salah satu waktu sholat saja tidak bisa, harus berjamaah terus. Karena ada keutamaan, keutamaan. Nah, jadi, kalau ingin terhitung sholat semalam suntuk, ya, full sholat, dianggap sholat semalaman, ya, tunaikan sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian, sholat berjamaah itu bagi orang-orang yang beriman adalah perkara yang menyenangkan hati. Ini untuk bahan introspeksi diri kita. Kalau kita orang-orang yang beriman, senang sekali bisa menunaikan sholat secara berjamaah. Tetapi ada orang yang berat sekali menunaikan sholat berjamaah. Siapa itu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat di dalam sahih keduanya. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laisa salatun ya athqala 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya ya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Bagi orang-orang munafik. Nah, ini masalahnya orang-orang munafik. Berat. Untuk apa? Salatul fajri wal isya. Untuk salat subuh dan isya. Nah, udah, ini saja timbangannya. Nih, saya ini berada di mana? Timbang saja di sini. Oh, masih berat salat subuhnya. Ya. Sudah azan. Ah, nanti ini hari Jumat. Oh, ayatnya panjang, santai saja. Apalagi imamnya bacaannya pelan. Ah, lambat sudah. Itu setengah jam sendiri satu rakaat. Udah, selimutnya tarik lagi. Ya. Sudah terdengar amin. Ya, nanti ayatnya masih panjang. Sudah terdengar ruku, rokaat yang kedua. Tenang saja. Ini rokaat yang kedua juga suratnya panjang juga ini. Ya. Tarik lagi selimutnya. Ya. Sudah mau akhir ininya ayatnya. Tidak apa-apa. Dapat ruku satu itu sudah terhitung satu rakaat lu. Santai saja. Masih ya, badannya masih berbaring di tempat tidur. Ya. Menunda-nunda sholat. Menunda-nunda untuk tidak segera menunaikan sholat. Ya. Jadi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, laisa sholatun athqala alal munafiqin. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik. Min sholatil fajri wal isya. Ya. Dari mengerjakan sholat subuh dan sholat isya. Ya. Saya tidak perlu menuduh siapa-siapa. Ini untuk koreksi kita. Kalau sholat subuhnya masih berat-beratan, ya segera bertaubat. Segera banyak istighfar. Segera memperbaiki diri. Kan begitu ya? Hadis ini kan untuk bahan muhasabah kita, untuk bahan introspeksi kita, hadis ini. Di mana kita masih merasa berat untuk bangun, menunaikan sholat subuh, ya. Atau mungkin masih berat menunaikan sholat isya dengan anggapan waktunya sholat isya ini panjang. Ya. Ya. Udahlah, kita jalan-jalan dulu. Ya, kita ngopi dulu. Ya, ngopi di dekat patung badik itu loh. Enak kopinya di situ. Ya. Ya. Ditunda-tunda sholat isya-nya. Enggak apa-apa sholat isya nanti jam 8, jam 8:30 enggak apa-apa. Nah. Kan begitu. Namanya syaitan membisikkan hati ke ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, ya kan seperti itu. Nah, itu hadis yang tadi ya. Bahwasannya tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik yaitu kecuali sholat fajar dan isya. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka itu tahu. Ya, seandainya mereka itu orang-orang munafik itu tahu rahasia keutamaan di dalam dua waktu sholat tersebut, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan datang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh itu meskipun harus dengan merayap. Seandainya mereka tahu keutamaannya, walaupun harus datang ke masjid dengan merayap, pasti mereka akan lakukan. Seandainya. Cuman orang-orang munafik tidak tahu rahasianya. Hanya orang-orang yang beriman. Ya, yang akan berupaya untuk bisa menunaikan ya, semua waktu sholat fardu. Ya, ditunaikan secara berjamaah. Udah masuk waktu isya. Ya. Lanjut. Ini sholat isya loh. Ya, seandainya sholat isya itu nanti dikiranya ustadznya sendiri berat itu. Ya, jadi kita akhiri saja sampai di sini. Taib. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.